Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahdatin abada adadah ni'amillah wa ihdalih ma'itu ta'allamah wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa alhassa ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dua ila al-huda wa dalala ala al-khair. Qala al-musannif al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Faslun wa alayka bitulil mukthi wa kasratil julusi fil masjid biniyatil i'tikaf. Dan atas kalian hendaknya untuk memperbanyak duduk di masjid dengan niat i'tikaf. Jadi beliau menganjurkan kepada kita untuk duduk di masjid dengan niat i'tikaf, bukan hanya duduk di masjid, tapi diniatkan ketika duduk di masjid untuk niat i'tikaf. Oleh karena itu, hendaknya seseorang ketika masuk masjid hendaknya mengingat akan niat untuk beri'tikaf. Masuk masjid, dahulukan kaki kanan dan baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah maghfirli, Allah maftahli abwaba rahmatik. Dan tidak lupa untuk niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan niat i'tikaf tidak harus dilafadzkan. Ketika masuk masjid dan niat i'tikaf boleh hanya dengan hati. Boleh hanya dengan hati. Jadi niatkan dalam hati ketika masuk masjid, dalam hati ana niat i'tikaf. Oleh karena itu, jika seseorang lupa untuk niat i'tikaf, masuk masjid lupa, kemudian dia ingat ketika dia sudah memulai sholat, jadi di tengah-tengah sholat dia ingat kalau dia ini belum niat i'tikaf, maka dianjurkan ketika sholat untuk berniat i'tikaf, tapi dengan hati, jangan dengan lafaz. Karena kalau dengan lafaz nanti batal sholatnya. Tapi dengan hati. Ya. Cukup kita katakan itu sebagai niat yang sah untuk i'tikaf. Kenapa? Karena tempat niat adalah hati, bukan lisan, bukan lidah, tapi hati. Lidah itu hanya sunnah aja. Tapi kalau tidak memakai lidah, niat hanya dengan hati, itu sudah cukup sebagai niat yang sah. Dan sebaliknya, kalau seseorang niat dengan lisannya, niat dengan lidahnya, baik itu niat i'tikaf ataupun sholat ataupun puasa, tapi tidak ada niat dalam hatinya, maka niatnya tidak dianggap. Puasa nawaitu shaumahadin an adai, bareng-bareng itu fardhi sahri ramadan, tapi dalam hati tidak ada terlintas niat puasa Ramadan besok, hanya rame-rame membaca niat untuk berpuasa, tidak sah. Salat pun juga begitu, salli fardhal isyai arba rakaatin, tapi dalam hati tidak ada terlintas niat kalau dia mau salat isya 4 rakaat makmum, maka sholat tidak sah, puasa tidak sah, karena yang dilihat adalah niat di dalam hati. Oleh karena itu, ketika masuk masjid jangan lupa untuk menghadirkan niat dalam hati. Dan boleh juga kalau mau dinazarkan, kalau mau dinazarkan maka dia mengatakan nazartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi atau mudda iqamati fihi. Kalau mau di bahasa Indonesia, aku nazar untuk i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. selama berada di sini, maka aku nazar untuk beriktikaf. Kemudian setelah dinazarkan, diniatkan. Dalam hati niat, tapi kalau mau dilafadzkan, nawaitu al-i'tikaf al-manzur, nawaitu al-i'tikaf al-manzur, aku niat i'tikaf yang telah dinazarkan. Nah, kalau dia sudah menazarkan i'tikaf, maka hukum i'tikafnya menjadi apa? Menjadi wajib. Dan kalau i'tikaf menjadi wajib, pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Karena pahala ibadah yang wajib mengungguli pahala ibadah yang sunnah sampai 70 kali lipat. Ya, itu keutamaannya kalau dia menazarkan itikaf. Jadi cara nazarnya, aku nazar itikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Nggak usah lama-lama, aku nazar itikaf di masjid ini selama 10 hari. Berturut-turut. Akhirnya 10 hari nggak boleh keluar. Karena wajib itikaf. Aku nazar sholat duha 8 rakaat, harus 8 rakaat. Kalau sudah dinazarkan, maka itu menjadi keharusan, kewajiban, tidak boleh ditinggalkan, sama dengan sholat fardu, sama dengan sholat Jumat, duhur, maghrib, isya, tidak boleh ditinggalkan. Begitu juga sesuatu yang sunnah, kalau dinazarkan, maka menjadi wajib dan harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Dan nazar yang sunnah akan menjadi pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Nah, cuma Imamul Haddad mengatakan jangan terlalu banyak-banyak nazar walaupun pahalanya dilipat gandakan. Khawatir kita tidak mampu melaksanakannya. Ana nazar mau puasa. Puasa apa? Puasa Daud. Puasa sehari, kemudian sehari tidak puasa, kemudian puasa lagi, sehari tidak puasa, begitu terus. Itu puasa Daud. Puasa dahar, nazar puasa dahar, puasa selama-lamanya. Tidak apa-apa, kalau dia mampu, sah. Tapi seumur hidup dia harus puasa. Nah, kalau mau nazar harus pikir dulu, mampu apa enggak. Ya, termasuk nazar itikaf, makanya kita katakan dan kita anjurkan kalau mau dinazarkan selama aku berada di masjid ini. Kalau mereka-mereka banyak yang nazar itikaf satu minggu, nazar itikaf paling tidak satu hari satu malam. Berarti satu hari satu malam atau satu minggu kalau sudah dinazarkan untuk itikaf, tidak boleh keluar dari masjid tersebut kecuali untuk darurah. Kecuali darurah, sakit atau buang air, harus keluar masjid misalnya, itu darurah. Tapi kalau tidak darurah, tidak boleh, karena sudah dinazarkan untuk itikaf di masjid tersebut selama satu minggu berturut-turut. Nah, oleh karena itu cara untuk nazar, aku nazar itikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Jadi selama dia berada di dalam masjid itu dianggap itikafnya dia itikaf nazar. Dan kalau itikafnya dia itikaf nazar, pahalanya pahala wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Jadi kalau misalnya ustaz tadi nazar itikaf dan kemudian ustaz niatkan itikaf tersebut, kalian hanya niat itikaf biasa, itikaf sunnah, satu jam kita berada di masjid itikaf, maka pahala kalian hanya satu jam itikaf, pahala ustaz dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, jadi 70 jam seakan-akan iktikaf di masjid tersebut karena sudah dinazarkan. Ya, ini diingatkan ketika masuk masjid eman. Jadi kadang-kadang masuk masjid tidak iktikaf satu jam di dalam masjid, apalagi kalau duduk lama di masjid 2 jam, nanti kehilangan pahala iktikaf karena termasuk tujuan dan maksud daripada niat adalah membedakan. Membedakan antara seseorang yang duduk di masjid, dia dalam ibadah itikaf atau tidak adalah niatnya. Ini satu duduk di masjid, yang satu yang lain di sebelahnya duduk di masjid juga. Satu jam duduk di masjid. Yang satu niat itikaf, yang satu tidak niat itikaf, yang satu ibadah, yang satu tidak ibadah. Padahal sama-sama duduk. Kalian mandi di hari Jumat, mandi biar seger. Teman kalian mandi juga, niatnya mandi Jumat. Yang pertama tidak dapat pahala karena tidak niat ibadah. Yang kedua dapat pahala karena dia niat ibadah. Yang membedakan apa? Mandinya sama-sama mandi. Yang membedakan hanya niat aja. Nah, oleh karena itu maksud niatkan untuk ikhtikaf sebagaimana kita katakan man i'takafa waqa naqa fa ka'annama a'taqa nasama. Barang siapa yang i'tikaf walaupun sebentar, walaupun sekedar waktu atau masa yang untuk memerah susu, maka itu pahalanya seakan-akan memerdekakan seorang budak. Jadi memerdekakan seorang budak. Jadi pahalanya besar. Ya, kalau dia niat itikaf. Jadi misalnya pun di antara kita masih ada yang belum niat itikaf, dalam hati sekarang niatkan itikaf. Anak sekarang niat itikaf lillahi ta'ala. Dalam hati cukup. Tidak harus dilafadzkan. Maka dia selama duduk di masjid, selama itu dia mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan sini biniyatil itikaf. Fa innal masajid buyutullah. Ketahuilah bahasanya masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Oleh karena itu kemarin kita katakan bahasanya sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Karena masjid adalah rumah Allah. Dan rumah Allah tentunya lebih baik daripada rumah manusia. Dan membangun masjid berarti membangun rumah untuk Allah. Dan membangun rumah untuk Allah akan dibangunkan juga oleh Allah SWT rumah di surga Allah. Man bana masjidan lillah. Tapi man bana masjidan lillah. Barang siapa yang membangun masjid tapi lillah, ikhlas karena Allah, ya, tidak ingin membangun masjid agar dikenal oleh masyarakat bahwasanya fulan itu masya Allah orang yang ahli khair, orang yang baik membangun masjid. Tidak ingin dipuji oleh mereka, tidak ingin disebut-sebut oleh mereka. Ini lillah. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang datang kepada Imamul Haddad. Beliau Imamul Haddad berkata kepada orang tersebut, "Kamu datang bawa uang ingin bangun masjid. Ya, bagaimana kalau misalnya uang tersebut saya pakai? Saya salurkan." Ya, dan bukan disalurkan untuk masjid. Dan tapi ana jamin kamu dapat pahala masjid, pahala membangun masjid. Kira-kira hati kamu gimana? Terima apa tidak terima? Ini sudah siap bawa uang untuk bangun masjid. Maka dia mengatakan berat, karena ana sudah rencanakan dari dulu, karena ana sudah niatkan. Jadi ana maunya bangun masjid. Maka kalau begitu pergilah. Mamul Hadad mengatakan pergilah, karena sesungguhnya niat kamu tidak baik. Niat kamu bukan karena Allah. Kalau kamu niatnya karena Allah, maka kalau dikatakan kepada kamu akan mendapatkan pahala walaupun tanpa membangun masjid, uang dipakai untuk yang lain, pasti kamu akan menerima, karena tujuan kamu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ketika dia tidak mau harus dibangunkan untuk masjid, berarti ada riya di situ. Dia ingin disebut kalau dia bangun masjid. Dia ingin dipuji kalau dia bangun masjid. Dia ingin diketahui oleh mereka bahwasanya dia yang bangun masjid nantinya. Ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi man bana lillah, man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan sejana, Allah akan membangun untuknya surga, rumah di surga. Kira-kira kalau Allah yang bangun rumah untuknya, dan tentunya pasti rumah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik rumah yang dia dapatkan nanti di akhir-akhir. Jadi dikatakan fa innal masajid buyutullah wa ahabbul biqa'ilah, dan paling dicintai daripada tanah yang ada di dunia bumi ini, yang paling dicintai bagiannya adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala alaihi salatu wasalam al masjidu baitu kulli taqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayatnya bahwasanya masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang takwa kepada Allah, rumah bagi seseorang yang soleh, rumah bagi seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, "Iza ra'aitumur rajula yatadul masjid fashhadu lahu bil khair." Wa fi riwayah fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seseorang yang biasa pergi ke masjid, biasa masuk masjid, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, istiqomah seperti itu, istiqomah, ketahuilah, ya ketahuilah bahwasanya dia adalah orang yang ahlil khair, kata Rasul. Dia orang yang baik, saksikan, dia adalah orang yang baik. Dalam riwayat, saksikanlah bahwasanya dia adalah orang yang punya iman yang sempurna. Ya, selalu sholat berjamaah di masjid, apalagi kalau tidak ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Semenjak imam takbir, dia sudah berada di tempat, sudah berada di shaf. Imam takbir, dia langsung segera untuk takbir, tidak terlambat. 40 hari aja dia lakukan itu istiqamah, akan dia dapatkan manisnya iman di hatinya. Dia akan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita ketika seseorang berjalan di perkampungan, kemudian secara tiba-tiba atau secara tidak sengaja melihat ke dalam rumah orang, dan terlihat di situ ada perempuan yang cantik. Akhirnya dia tertarik, datang ke rumah wanita tersebut, meminangnya, memintanya kepada orang tuanya. Tapi si wanita tersebut tidak mau, kecuali dengan satu syarat, karena dia melihat bahwasanya orang itu tidak jelas orang baik atau tidak, kepingin menguji. Ya, kalau mau menikah meminangku, aku tunggu, tapi syaratnya satu, harus sholat berjamaah di masjid istiqomah dan tidak terlambat untuk hadir takbiratul ihram bersama imam 40 hari. 40 hari istiqomah tapi. Oke, syarat ini dianggap mudah, gampang, dan betul. Karena dia ingin, karena dia sudah cinta, maka dia laksanakan sholat istiqomah. Sebelum subuh sudah datang ke masjid, takut terlambat. Ya, sebelum duhur sudah datang ke masjid, takut terlambat. Karena syaratnya harus tidak boleh terlambat hadir takbiratul ihramnya imam. Sampai 40 hari selama itu dia istiqomah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Bahkan ketika 40 hari lewat, dia teruskan sampai 40 hari, 50 hari. 50 hari, 60 hari, terus. Si wanita ini nunggu-nunggu. 40 hari tidak datang-datang, 50 hari tidak datang, sampai 60 hari tidak datang. Sampai wanita akhirnya yang datang ke rumahnya. Si wanita mengingatkan, katanya mau meminang. Maka si laki-laki tersebut, tidak, aku tidak jadi. Aku sudah meminang Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah asik lezat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan keinginan untuk menikahi wanita tersebut karena dia sedang asik menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Istiqomah sholat berjamaah di masjid 5 waktu, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, masya Allah. Ya, ini yang dijanjikan oleh Rasul SAW. 40 hari dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, akan merasakan kelezatan dalam ibadah, akan merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala berturut-turut. Nah, jadi ketika dikatakan oleh Rasul SAW, jika kalian melihat seseorang yang rajin untuk datang ke masjid, maka saksikan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang baik. Saksikan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang punya iman yang sempurna. Begitulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan ternyata. Ya, dikatakan sini, idza ra'aitum rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Wa qala Allah taala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah dengan apa? Dengan sholat berjamaah. Ya, datang ke masjid, dimakmurkan masjid itu dengan baca Quran, dengan hadir zikir di masjid, termasuk sebagaimana anjuran beliau tadi dengan i'tikaf. I'tikaf, banyak i'tikaf. Tadi dikatakan kasratil julus, banyak duduk di masjid dengan niat i'tikaf. Apalagi mazhab Syafi'i, kita semuanya mazhab Syafi'i. I'tikaf dalam mazhab Imam Syafi'i ini sangat mudah. Karena Imam Syafi'i mengatakan i'tikaf tidak ada waktu tertentu. Yang penting dia duduk di masjid walaupun hanya sekedar untuk di atas tuma'nina sholat. Tuma'nina itu kadar yang cukup untuk mengucapkan subhanallah. Lebih daripada kadar yang cukup untuk mengucapkan subhanallah, itu sudah sah sebagai itikaf. Jadi artinya kalian duduk sebentar, keluar lagi. Yang penting niat itikaf sudah dianggap dapat itikaf. Jadi tidak harus di masjid itikaf 1 jam, tidak harus 2 jam, tidak harus 3 jam. Hanya sebentar aja. Yang penting di atas tumakninah salat. Lebih dari tumakninah salat cukup sebagai itikaf. Ya tentunya lebih banyak pahalanya. Tapi ini kemudahan dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mazhab yang lain itu itikaf tidak sah kecuali 1 hari 1 malam berada di masjid. Jadi kalau kurang dari 1 hari 1 malam tidak sah itikafnya. Jadi mazhab Syafi'i ini mudah itikaf. Hanya tidak sampai 1 menit lah. Di atas tumakninah salat 1 menit nanti sudah itikaf sudah itu. Mazhab Imam Syafi'i. Dan beliau juga Imam Syafi'i mengatakan tidak harus puasa ketika itikaf. Sedangkan Imam Malik mengatakan itikaf harus puasa. Jadi kalau itikaf di masjid niat 1 hari 1 malam tapi tidak puasa, tidak sah juga. Harus puasa. Harus juga 1 hari 1 malam. Paling mudah mazhab Imam Syafi'i untuk itikaf. Cukup sebentar, tidak harus puasa, dan di masjid manapun, yang penting masjid. Kalau mazhab yang lain, Imam Ahmad, kalau tidak salah, Imam Ahmad harus masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Nah, masjid sini, masjid Jami, gunakan sholat Jumat, atau di masjid mana lagi yang digunakan untuk sholat Jumat. Kalau masjid tidak digunakan untuk sholat Jumat, mazhab Imam Ahmad, itu tidak sah itikaf di masjid tersebut. Harus masjid yang digunakan sholat Jumat. Nah, mazhab Syafi'i tidak di masjid manapun. Yang penting masjid ya, jangan itikaf nanti di rumah. Atau itikaf pun di musola pun juga tidak sah. Beda ya musola dengan masjid. Musola itu tempat yang disiapkan untuk sholat. Ya, bukan diwakafkan untuk masjid. Tempat disiapkan untuk sholat. Mau disiapkan untuk sholat dengan diwakafkan atau tidak, itu musola. Nah, anda punya tanah. Anda siapkan tanah ini, anda bikin buat musola. Itu musola. Atau diwakafkan. Anda wakafkan tempat ini untuk digunakan sholat. Tapi bukan untuk wakaf masjid. Itu musholah. Nah, kalau diwakafkan musholahnya berarti menjadi musholah wakaf atau wakaf musholah. Nah, kalau sudah wakaf musholah tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwarisi. Jadi selama-lamanya jadi wakaf. Nah, tapi kalau masjid, wakaf untuk masjid. Punya tanah, dia katakan, wakaftu hadhil ard masjidan. Aku jadikan tanahku ini sebagai masjid. Itu wakaf masjid dengan dilafadzkan. Maka menjadi masjid. Walaupun belum dibangun sekalipun sudah masjid itu. Dan sudah menjadi milik Allah subhanahu ta'ala, bukan lagi milik manusia. Tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwarisi, selama-lamanya jadi masjid. Itu bedanya musola. Nah, jadi musola sekalipun tidak sah untuk kita itikaf di dalamnya. Jadi itikaf ini termasuk ibadah yang tidak sah kecuali di masjid. Ibadah yang lain, nanti sholat boleh di masjid. Nanti sholat di rumah juga boleh apa enggak? Boleh. Walaupun di masjid tentunya lebih afdal. Tapi enggak harus di masjid. Nanti baca Quran, boleh di masjid. Nanti baca Quran, boleh di rumah. Nanti puasa, boleh berada di dalam masjid. Nanti puasa di luar masjid pun enggak masalah. Ya, nanti mau zakat di dalam masjid, mau zakat di luar masjid, terserah. Tapi itikaf harus di masjid. Ya, begitu juga. Tahiyatul masjid. Ya, ketika seseorang masuk masjid sunnah sholat 2 rakaat harus di masjid. Tidak boleh sholatnya di lapangan. Mungkin hari Jumat penuh masjid, sholat di lapangan sana. Ya, sholat 2 rakaat itu bukan tahiyatul masjid, tahiyatul lapangan namanya kan. Jadi harus di masjid. Ya, dan juga yang ketiga ibadah yang harus di masjid adalah tawaf. Nah, tawaf harus di masjid. Tapi bukan Masjid Jami Bangil. Masjidil Haram, Mekah. Jadi harus di masjid dan masjidnya pun harus Masjidil Haram. Harus berada di dalam masjid. Tidak boleh di luar Masjidil Haram. Tawaf itu. Di luar Masjidil Haram, muter. Harus di dalam masjidnya. Nah, tiga ibadah yang harus ada di masjid. Itikaf, tawaf, tahiyatul masjid. Selainnya, ibadah-ibadah yang lainnya boleh di masjid, boleh di luar masjid. Nah, ini kemudahan bagi seseorang untuk tidak meninggalkan itikaf atau tidak meremehkan ibadah itikaf ya, di masjid manapun boleh. Yang penting jangan di musola. Nah, ada pendapat dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan ini kelonggaran bagi wanita. Nah, karena wanita kan tidak dipermudah untuk keluar dari rumah, bahkan walaupun ya tujuannya sekalipun untuk pergi ke masjid, khususnya terlebih-lebih kalau wanita itu masih muda, wanita itu wanita yang bisa menimbulkan fitnah, yang cantik, yang tubuhnya bisa membuat fitnah laki-laki. Nah, itu dianjurkan jangan keluar rumah. Sudah, sholat yang di rumah itu adalah tempat yang terbaik bagi wanita. Ya kan, kasihan wanita kalau tidak keluar rumah tapi tidak bisa itikaf. Nah, ada pendapat daripada mazhab Imam Abu Hanifah, dan itu pendapat dalam mazhab Syafi'i tapi bukan mu'tamad, pendapat yang lemah. Bahasanya bagi wanita, sah sholat di musholah atau di tempat yang disiapkan tempat tersebut untuk sholat. Jadi mungkin sebagian rumah seseorang ada tempat tertentu disiapkan memang tempat itu untuk sholat. Nah, itu sah itikaf di situ bagi wanita dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, dan pendapat juga dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi bukan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang mu'tamad tetap harus di masjid. Jadi ya, daripada ya tidak bisa itikaf, maka kalau di musholla wanita dianjurkan tidak apa-apa niat itikaf, ya, menurut pendapat yang membolehkan dan mensahkan itikaf perempuan. Tapi perempuan, bukan laki-laki. Jangan laki-laki nanti di rumah itikafnya. Mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, itu pendapat buat wanita, karena wanita tidak dipermudah untuk keluar dari rumah. Nah, dikatakan di sini dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masjidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini kan sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi, fashadulahu bil iman. Kalau ada seseorang yang rajin datang ke masjid, berarti saksikan dia adalah orang yang beriman. Dan ini ayat mengatakan yang memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Berarti mafhumnya yang tidak memakmurkan masjid maka tidak beriman mafhumnya, ya, selama hatinya. Karena dalam hadis yang lain mungkin sebutkan nanti, ada seseorang yang hatinya itu nyantol kepada masjid, walaupun dia tidak pergi ke masjid, mungkin karena keadaan dia tidak memungkinkan untuk banyak-banyak ya, untuk banyak-banyak pergi ke masjid, tapi ketika sudah di luar masjid, dia hatinya tetap cinta kepada masjid, hatinya ingin dan rindu duduk di masjid. Ini masya Allah, ya, termasuk dia akan mendapatkan insya Allah ya fadilah iman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang beriman adalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa addahu alaihi salatu wasalam fi sab'ah alladziina yudilluhumullah bi dhilli 'arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Dan seseorang yang memakmurkan masjid disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia akan diberi naungan dengan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang mana arsy Allah Subhanahu wa taala akan menaungi 7 golongan dari panasnya terik matahari di saat hari kiamat. Kita tahu matahari di hari kiamat akan didekatkan, akan diturunkan sampai dekat dengan manusia. Dan dari dekatnya sampai dikatakan jarak antara matahari dengan manusia hanya sekedar 1 mil. Ada yang mengatakan 1 mil itu adalah ukuran panjang. 1 mil ukuran panjang ya kira-kiranya 1 kilo setengah lah. Jadi matahari yang mestinya di langit didekatkan sampai kira-kira hanya 1 kilo setengah. Bagaimana panasnya? Matahari di langit aja kita rasakan panasnya luar biasa. Di Mekah apalagi sampai 50 derajat. Kita tidak bisa jalan tidak pakai sandal. Ya, di saat itu hanya ada bahkan di makna yang lain bahwasanya 1 mil itu adalah jarak 1 mil, yang maksudnya 1 mil adalah alat yang digunakan untuk mengambil celak. Mengambil celak dari tempatnya kemudian dipindah ke mata. Itu mil namanya, bahasa Arab itu mil. Ya, cuma 1 mil, satu itu. Oh, berarti luar biasa itu. Bagaimana matahari cuma jarak segitu dengan manusia di saat itu, maka terjadilah ketika itu kepanikan kepada manusia. Kekhawatiran, kegelisahan, dan kepanasan yang luar biasa sampai mereka berkeringat, sampai jumlah keringat manusia semuanya yang kumpul di saat itu membanjir, jadi banjir. Banjir keringat. Ya, itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adim. yauma tarawnaha tadhhalu kullu ard kullu murdi'atin amma ardu'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballah syadid. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah kalian kepada suatu hari yang mana di hari itu goncangannya sangat dahsyat, sangat hebat, yang goncangan tersebut membuat seorang ibu yang sedang menyusui bayinya pun akan lalai dengan bayinya. Ibu yang mestinya sayang kepada bayinya, digendongnya dengan lembutnya, diciumnya dengan rasa kasihan, tapi di saat itu karena suasana yang genting, bayi tersebut akan diletakkan di bawah dan akan diinjak oleh ibunya sendiri guna menyelamatkan ibunya dari banjir keringat yang terjadi di saat itu, lupa dengan bayinya. Yang wanita dalam keadaan hamil pun akan keguguran menggugurkan janinnya karena kehebatan dahsyatnya goncangan di hari kiamat dan ditambah lagi panasnya matahari. Ya, kalian akan melihat manusia di saat itu seakan-akan mereka orang-orang yang mabuk, orang mabuk tidak punya akal. Ya, sampai orang kafir di saat itu mengatakan arihna walau ilan nar, selamatkan kami dari keadaan ini walaupun kami dipindah ke neraka sekalipun. Mereka orang kafir sampai mengatakan pindah ke neraka lebih baik daripada keadaan seperti itu. Dan mereka kalian akan melihat seakan mabuk, padahal mereka sebenarnya bukan dalam keadaan mabuk, tapi walakin azab Allah syadid, azab Allah di saat itu sangat pedih. Ya, jadi saat itu ada 7 golongan malah tenang. 7 golongan tenang, santai. Dia merasakan dingin, dilindungi oleh arusnya Allah. Siapa 7 golongan? 7 golongan tidak perlu disebut semuanya. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya nyentel dengan masjid, hatinya ingat dengan masjid, hatinya terkait dengan masjid. Dia memungkinkan sering ke masjid, dia datang ke masjid. Memungkinkan untuk sholat berjamaah di masjid, dia datang. Ini termasuk di antara golongan mereka itu. Ini dikatakan rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid, iza kharaja minhu, jika dia keluar dari masjid, hatta ya'uda ilaih. Jadi keluar dari masjid, hatinya tetap ingat dengan masjid. Walakin alaika halal julus fihi bil adab wal ihtiram, tapi kamu wajib, kalian itu kalau masuk masjid tapi wajib beradab. Nah, ini yang penting. Kalau kalian masuk masjid beradab, berakhlak yang tata krama. Kalau seseorang masuk istana presiden, dia harus menghormati presiden dengan menghormati istananya. Tidak boleh dia teriak-teriak di situ. Istana presiden dia teriak-teriak akan diusir. Di istana presiden dia pakai sarung aja, tidak pakai baju atas. Ya, dia akan dikatakan orang gila, ini diusir. Ya, begitu juga kalau kita masuk masjid, kita hadirkan, kita akan bertemu dengan Allah, bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala, berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kita harus adab, wangi, dalam keadaan bersih, tidak teriak-teriak di masjid, bahkan tidak mengobrol dengan obrolan yang tidak pantas. Bahkan mereka salafus saleh tidak mau mereka mengobrol di dalam masjid dengan obrolan dunia, dengan obrolan yang terkait dengan urusan dunia. Enggak. Khalaf bin Ayyub, suatu waktu ketika dia masjid, datang budaknya atau pembantunya, dia datang ke dalam masjid, masuk kepada menemui tuannya Khalaf bin Ayyub. Kemudian si budak ini akan mengajak bicara urusan dunia kepada Khalaf bin Ayyub. Tunggu, jangan ngomong sekarang. Kita keluar dulu. Keluar mereka berdua. Baru di luar masjid ngomong. Selesai hajatnya masuk lagi. Kenapa ditanya kok sampai keluar masuk lagi? Karena tadi kita akan ngomong tentang urusan dunia, tidak pantas urusan dunia diomongkan di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini urusan dunia tidak mau diomongkan dalam masjid, apalagi omongan yang hibah, apalagi omongan yang jelek, apalagi teriak-teriak di dalam masjid, yang hendaknya itu dihindarkan daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dihormati masjid, dibersihkan, dijaga kebersihannya, dijaga ketenangan di dalam masjid. Ini yang dianjurkan oleh beliau, harus bil adab wal ihtiram dan menghormati. Wal imsak an fudulil kalam fadlan anil mahdur minhu wal haram. Beliau mengatakan juga hendaknya jangan berbicara tentang obrolan yang tidak ada manfaatnya. Fudul, tidak ada manfaatnya, tidak usah. Kalau mau ngomong, ngomong yang ada manfaatnya aja. Kalau misalnya mau ngobrol tidak ada manfaatnya, keluar dulu dari masjid. Kalau sekiranya mau ngobrol ada manfaatnya, tidak apa-apa. Ya, masjid baca Quran, zikir, obrolan ilmu, tanya jawab, ya tanya keadaan kesehatan masih ada manfaatnya. Tapi selain itu yang tidak ada manfaatnya, kalau mau ngobrol di luar masjid. Sebagian di antara mereka bahkan kalau misalnya mau mengeluarkan angin dari dirinya, itu sampai keluar dulu dari masjid. Jadi tidak mau mengeluarkan angin di dalam masjid, berusaha ditahan sampai di luar masjid baru. Sebagian mereka. Dan mazhab Imam Malik memang mengharamkan. Ya, mazhabnya Imam Malik bukan mazhab Imam Syafi'i, mengharamkan mengeluarkan angin di dalam masjid. Karena itu tidak adabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah istana Allah, ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, harus dihormati. Mengeluarkan angin di dalam masjid, di rumah Allah, di istana Allah tidak pantas. Ya, begitu juga mereka mengharamkan untuk memasukkan sesuatu yang najis ke dalam masjid, enggak boleh. Jadi kalau misalnya ada yang najis, jangan dibawa ke dalam masjid. Kalau kita misalnya membawa sandal ke dalam masjid, sandal kita najis, enggak boleh. Tapi Ustaz, ditaruh di dalam plastik, walaupun di dalam plastik, karena memasukkan sesuatu yang najis ke dalam masjid itu hukumnya haram. Ya, selama najis, kecuali kalau enggak najis. Tapi Ustaz, sandal saya tidak najis, boleh apa enggak? Boleh. Yang penting aman, jangan mengotori masjid. Taruh di plastik atau dalam keadaan sandalnya bersih, sekiranya tidak menjatuhkan kotoran di dalam masjid, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sekiranya dalam keadaan sandalnya kotor di bawah masjid, kotoran di dalam yang melekat di sandal akan jatuh ke lantai masjid, ini tidak boleh. Ini tidak diharamkan. Jadi tidak boleh mengotori masjid, tidak boleh membawa sesuatu yang najis ke dalam masjid. Bahkan sekalipun kita badan kita ada najisnya, ya, mungkin tangan kita ada najisnya, kaki kita ada najisnya, walaupun sudah kering, itu tidak boleh untuk kita masuk ke dalam masjid. Bahkan ya, Imam Ibn Hajar mengatakan tidak sah itikafnya sekalipun kalau dia dalam keadaan najis, karena dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang mereka katakan, ulama katakan tidak boleh untuk merokok di dalam masjid. Nah, ini ya. Merokok di dalam masjid haram. Ya, ketahuilah, karena rokok adalah sesuatu yang bau dan itu adalah dilarang untuk di tempat-tempat yang mulia, termasuk di dalam masjid, termasuk di majelis Al-Qur'an. Ya, itu dihindari. Jadi kalau ada majelis-majelis yang baik, hendaknya jangan ngerokok. Majelis maulid rokokan, majelis rotib rokokan, majelis baca Qur'an, majelis Al-Qur'an rokokan. Ya, ini kan tidak pantas, tidak menghormat. Ya, setidaknya kita menghormat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormat kepada Quran, menghormat kepada syiar-syiar Allah, yang termasuk syiar-syiar Allah adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Di luar, ya, di luar masjid enggak apa-apa. Ya, itu pun bagi pendapat yang membolehkan hukum rokok, walaupun banyak ulama yang mengatakan hukum rokok adalah haram, ya. Enggak apa-apa, ada khilaf, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Ya, tapi misalnya pun yang membolehkan, memakruhkan dengan syarat tidak boleh di masjid. Tidak boleh di majlis Quran, tidak boleh di majlis yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya diingat hal-hal seperti itu. Pernah suatu waktu datang seseorang yang masuk masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu orang itu habis makan bawang mentah-mentah lagi. Jadi makan bawang mentah-mentah. Kan orang biasa mungkin di Arab atau mungkin di sebagian negara punya kebiasaan makan bawang mentah-mentah. Namanya bawang mentah, akhirnya bau mulutnya ya bau, bahkan keringatnya pun bau. Ini tidak boleh. Makanya termasuk disebutkan dalam kitab fikih bahwasanya seseorang yang makan bawang dan semisalnya, mau bawang mau peti dan yang semisal dengan itu, dan bau mulut, bau badan, itu tidak wajib sholat Jumat. Nah, wajib sholat Jumat. Kenapa? Kalau dia sholat Jumat, akhirnya mengganggu musallin yang lain, mengganggu jamaah yang lain nantinya dengan baunya itu. Jadi tidak boleh. Tapi jangan disengaja. Wah, sudah kalau begitu, ana mau pakan petih biar tidak wajib sholat Jumat. Tidak. Kalau dia tidak sengaja makan, kemudian dia tidak bisa menghilangkan. Ya, kalau bisa menghilangkan, hilangkan. Wajib menghilangkan bau tersebut. Tidak boleh dia hadir di masjid Jumat tanpa menghilangkan bau dari mulutnya. Dia mengganggu nantinya teman-temannya, saudara-saudaranya di masjid. Dia wajib menghilangkan. Kalau ternyata tidak bisa berusaha menghilangkan, tidak wajib dia sholat Jumat. Agar tidak mengganggu orang yang lain. Tapi kalau disengaja, kalau begitu pagi-pagi Jumat, anda mau makan petis 1 kilo. Bawang 1/2 kilo. Biar bau. biar tidak wajib sholat Jumat. Tidak, tetap dia wajib sholat Jumat kalau disengaja. Tapi diwajibkan dia sholat Jumatnya paling akhir. Tidak boleh bareng-bareng dengan shof yang lain. Shofnya sendiri. Tidak boleh ganggu yang muslimin yang lain. Ya, ini yang dikatakan oleh mereka. Oleh karena itu, suatu waktu ada seseorang masuk masjid. Akhirnya Nabi SAW mencium dari mulutnya itu bau bawang. Bau yang tidak enak. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Akhriju hadarujul. Keluarkan laki-laki ini. Keluarkan seseorang ini. Ilal baki. Ke pemakaman baki. Diteret. Keluarkan sama sahabat-sahabat yang lain sampai ke baki. Rasulullah SAW mengatakan, innama yata'adza al-malaika, innama tata'adza al-malaika, mimma yata'adza minhu banu Adam. Ketahuilah bahwasannya malaikat-malaikat Allah akan terganggu dengan bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak. Bukan hanya manusia. Jadi manusia terganggu, malaikat-malaikat yang ada di masjid Allah ini penuh dengan malaikat masjid Allah. Itu terganggu dengan bau yang tidak enak. Seperti bau bawang dan semisalnya. Sehingga Nabi SAW menganjurkan untuk membawa keluar lelaki tersebut. Ya, ini yang kita ingatkan. Jadi hendaknya begitu juga sama dengan bau petai, bau bawang yang bau mulutnya tidak sedap, hendaknya berusaha dihilangkan ketika masuk masjid untuk menghormati masjid. Semoga kita semuanya yang berada di masjid ini dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-karunia-Nya, dengan cintanya, dengan rahmatnya, dengan maufirahnya, dan semoga kita semuanya hati kita dicintakan kepada masjid Allah, dicintakan kepada syiar-syiar Allah, cinta kepada nabi-nabi Allah khususnya nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah SAW, dicintai oleh salafus salihin. Semoga kita husnul khatimah ketika meninggal dunia dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur, setelah itu meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala semuanya berjalan dengan sesuai yang kita cita-citakan, sesuai yang kita harapkan. Kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala bersama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadini yakun ya salihah jami'a sami'a khairuddin wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.